Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini, bab man athna ala sahibi in kana aminan bih. Dalam syarah Adabul Mufrad yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, masuk pada bab man athna ala sahibi, yaitu pujian kepada sahabatnya itu boleh selama aman dari fitnah. Selama aman dari fitnah, karena ada hadis juga yang melarang untuk memuji. Maka nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di dalam menjamak dua hadis tersebut. Teman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini sahih. Dari Imam Bukhari, hadisnya sahih dalam Adabul Mufrad. Qala ni'mar rajulu Abu Bakrin. Ni'mar rajulu Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Ni'mar rajulu Usaid ibn Khudair. Ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas. Ni'mar rajulu Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh ibn al-Jamuh. Ni'mar rajulu Mu'ad ibn Jabal. Qala wa bi'sar rajulu fulan. Wa bi'sar rajulu fulan hatta adda sab'atan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik seseorang, tentunya dari sahabat Rasul, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sebaik-baik seseorang adalah Umar bin Khattab. Ini pujian semua ini datang dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ini siatnya seperti ini, dan sebaik-baik seseorang adalah Abu Ubaidah, sebaik-baik seorang adalah Usaid ibn Khudair, sebaik-baik seorang adalah Thabit ibn Qais ibn Shammas, sebaik-baik orang adalah Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh, sebaik-baik seorang adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum al-jami'. Qala, kemudian Rasul menyatakan bi'sar rajul fulan, sejelek-jelek orang itu fulan. Wa bi'sar rajul fulan, sejelek-jelek orang itu fulan, kata Rasul, sampai menyebut sekitar 7 orang. Apa kata Syekh rahimahullah, wa fil hadidi bayanu fadilati man athna alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairan. Dalam hadis ini jelas terdapat penjelasan keutamaan siapa saja yang dipuji oleh Rasul kebaikan. Mesti utama, mesti mulia. Wabah. Wa annahu yu'tabaru min manakibihim. Ini otomatis kandungan pujian itu seperti itulah. Sejarah mereka, sirah mereka, dan kondisi mereka. Nah, perhatikan di sini. Nah, bagaimana saya menjelaskan, mendudukkan permasalahan. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasduru minhu syai'un illa biwahyin awhahu Allah azza wa jalla ilaihi. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terucap suatu apapun kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Kan iya. Antum lihat bagaimana? Nah, belum meninggal, belum masih masih menjalani kehidupan, sudah dicap bahwa Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Usaid ibn Khudair, kemudian Thabit ibn Qais ibn Shammas, kemudian Mu'ad ibn Amr bin Al-Jumuh, kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in, itu sebaik-baik orang. Sebagaimana Rasulullah kabarkan tentang kondisi Na'am, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan itu batal mati syahid ketika Rasulullah SAW menaiki Uhud. Nah, kemudian Uhud itu bergerak, maka kata Rasulullah, "Umkus ya Uhud," diam, berhenti wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi Siddiq dan dua syahid. Dia meninggal. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wareh, belum lagi 10 sahabat yang sudah dikabari masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus 10 sahabat. Makanya para ulama salaf dan para ulama ahlu sunnah qadiman wa haditsan dulu dan sekarang sangat betul-betul murka kalau sampai ada yang menjamah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengkritisi jelek, udah murka betul mereka itu. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di sekian ayat telah meridhoi seluruh sahabat. Karena Allah yang menciptakan kita semua, meridhoi mereka para sahabat. Apa? Apa urusan manusia yang najis seperti Syiah Rafidhah? Hah? Apa urusannya mereka? Dan yang membela Syiah Rafidhah sekaligus, apa urusannya? Tidak cukup mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, enggak cukup, bahkan menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Dan serendah apa agamanya, akidahnya, manhajnya ketika memuji Syiah Rafidhah? Sehina apa mereka yang membela dia? Ajib. Jangankan secara syar'i, yang pasti salah mereka Syiah Rafidhah. Yang pasti salah secara syar'i, apalagi jangan secara itu, secara nalar akan sehat saja. Sudah enggak mungkin. Mustahil sudah. Begitu. Ya sudah, setan telah memperdaya mereka. Yang dulu betul-betul membenci dan mau istilahnya melaknat Syiah Rafidhah. Hawa sahaja dia menuzi, kok belakangan memujinya dan menetralisir dan bersahabat dan bermanakan bersaudara. Ajib. Kalau bahasa kita pertanyaannya, sejauh apa, kayak apa setan memperdaya mereka? Kalaulah Abu Ulama Al-Bahili rahimahullah, sahabat Rasul yang mulia, ketika melihat kepala-kepala khawarij yang terbunuh dan menunjuk dengan telap dengan telunjuknya kilabunar sambil menangis menetes air mata, ditanya, nah kenapa sampai menangis? Jawabannya, lah ya ini mereka di muslimi kok sampai seperti ini. Rasul katakan syarukotlah sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit, mereka adalah kilabunar. Apa yang dilakukan oleh syaitan pada mereka gitu? Penipuan apa, makar apa, kesesatan apa yang sampai seperti ini kondisinya? Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam, wa huwa yatakallamu bi ilmin syar'in min wahyillah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara secara syar'i, ini wahyu dari Allah. Jangan menyatakan Abu Bakar ni'mar rajul Abu Bakar dan seterusnya. Radhiyallahu ajma'in. Terlalu banyaklah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Mana ada selain beliau, selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau keluar lewat satu jalan, setan lewat jalan lain. Nah, itu ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana orang Syiah radhiyallahu anhu najis itu, sebagian mereka ketika melewati kuburan itu, cuh. Tidak cukup mengkafirkan, tapi meludahi. Bahkan dari mereka, kalau kesandung itu, kakinya misalnya kesandung apa gitu, nah, itu mengumpatnya Abu Bakar Umar begitu. Saking marahnya, jengkelnya, sejahat itu gitu. Kayaknya ikhwan, gak habis pikir gitu loh, aneh gitu loh, kok dibela? Dibela dan dianggap saudara. Oh, ya itu nih. Sejauh apa, semakar apa syaitan mempengaruhinya kepada al-imam Muhammad al-imam Makbar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Wafil hadith dalilun ala jawazi madhi man aminat alaihi annahu la yuftatan bimadhika lahu la sima indal haja ila dhalik. Hadis ini terdapat dalil, kata Syekh rahimahullah, bolehnya memuji orang yang memang engkau anggap, engkau yakini aman dari fitnah ketika dipuji. Ikhwatiddin, a'azin wa zakumullah, fitnah dicela lebih ringan daripada fitnah dipuji. Naam, ahlus sunnah dicela, enggak ada masalah, kenapa? Apa urusan dicela? Naam, dan di antara ciri khas ahlus sunnah adalah la yakhafuna laumata la'in. Tidak takut celaan orang mencela. Enggak semakin ciut, enggak semakin mundur dicela. Ya seperti itu. Mau bilang apa, Zun? Diapakan Nabi-Nabi Allah oleh kaumnya? Bukan sekedar dicela. Dibunuh. Mau dibunuh, digergaji, macam-macam. Rasul diapakan oleh kufar Quraisy? Gak cukup celaan, lempar dan berbagai macam bentuk cara untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diapakan oleh ahlul bidah, oleh hizbi, diapakan? Belum apa-apa, sudah mundur, sudah, aduh, aku dicelak, aduh, ada, masih tasik, wow, masihan, belum apa-apa, musuhnya anu-anu, nah, itu ringan, saya dibilang waris, dibilang ini, dibilang ini, gak mau saudara, mau tuh silaturahim, aduh, ini apa ini? Ringan, ringan itu. Nah, ringan. Barakallahu fiikum. Famatsalan ta'rifu anni sultan husna istiqamatihi wa adli wa anil alim wa za man wa za raka ilmihi wa salaha amali fatadkuru kullan bima fihi. Wahada jaizun wala yu'tabaru min babi kasri unikil mamduh aladhi ja'an nahyu anhu fi ahaditha madad. Misalnya kata Syekh rahimahullah, seorang sultan, seorang penguasa naam, masya Allah, istiqomah dan adil dalam menjalani tugasnya. Naam, seorang yang alim, Masya Allah ilmunya, Masya Allah amalannya, Masya Allah ibadahnya. Nah, kemudian kamu sebut masing-masing yang memang ada padanya. Bukan ngarang-ngarang. Bukan menciptakan satu kedustaan, memang betul sultan penguasa ini Masya Allah. Baiknya memang ma'ruf, terkenal dan jelas, nampak ada padanya. Demikian orang yang alim, yang berilmu, amalannya, ibadahnya Masya Allah, ada padanya. Kamu sebut kebaikan tersebut, itu tidak dianggap sebagai orang yang memecah leher yang dipuji. Kan ya, kalau orang memuji sesuatu yang tidak aman dari fitnah dan pujian tidak ada padanya, itu sama dengan memecah, memenggal leher saudaranya. Wadah. Yang mana syariat datang melarangnya. Wahuwa fi khifin alaihi al-fitnah. Nah, dalam kondisi na'am khawatir terjadi fitnah, mereka yang dilarang untuk dipuji tersebut. Waqad mudiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulul khair wa huwa yasma. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dipuji dengan berbagai pujian kebaikan dan beliau mendengar. Beliau mendengar wa lam yanha an dzalik. Dan Rasul tidak melarangnya dari pujian tersebut. Mimma yadullu ala anna man dzakara bima huwa fihi minal khair لغرض من الأغراض الشريفة النبيلة أنه لا حرج على من ذكره وهو يعلم ذلك. Artinya apa? Artinya apa? Naam. Yang memang dipuji itu ada padanya gitu loh. Ada padanya, enggak mengada-ngada. Dan ini ada tujuan. Dari tujuan-tujuan yang mulia memuji tersebut. Tujuan-tujuan yang baik. Naam. Sekarang misalnya apa yang disampaikan oleh para masyayikh tentang Syekh Rabi, bahwa beliau ada termasuk alim min ulama ahli sunnah, imam ajarh wa talif di hadis zaman. Minimal tujuannya adalah ahlul bidah bingung, gelisah mereka. Nah, itu minimalnya. Wa illa kaum muslimin ahlu sunnah fikoh, semakin kokoh dan fikoh kepada beliau hafizahullah dan tahu kadar keilmuannya. Itulah. Itu setidaknya wa illa fikoh wa illa fikoh. Nah, warakallah fikoh. Baik, la haraj, tidak ada, tidak dosa boleh yang demikian. Naam, walaupun dia tahu. Faqad qalat ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha an-nabi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam lima qala laha lama qala laha laqad khashitu ala nafsi. Sungguh ummul mukminin Khadijah istri Rasul, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul menyatakan kepada Khadijah istri beliau radhiyallahu anha, aku ini khawatir akan diriku, kata Rasul kepada istrinya. Langsung dijawab oleh Khadijah di tengah rai, wallahi la yuhzikallahu abadan innaka la tahmilul kul wa tu'inu ala nawaibil haq wa taklub baif wa tukrimul jar wa dhakarat mahasinan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarud alaiha syai'a. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian, anak ini sungguh khawatir akan diriku, kata Khadijah radhiyallahu anha istri beliau, demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau selama-lamanya dan merendahkannya, tidak mungkin. Engkau sesungguhnya telah memikul sekian tanggung jawab, sekian tugas mulia, wahai Rasul. Engkau telah membela dan mempertahankan al-haq. Engkau telah menghormati tamu-tamu. Engkau telah memuliakan tetangga. Engkau telah terus-terus dan menyebutkan sekian kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membantahnya, tidak menghalang-halanginya. sedikit pun. Hanya kata Syekh rahimahullah, faida jatil haja ila dzikri ma'anil syakhs walau kana bihadratihi fa innahu la haraja fi dzalik fa in kunta amin 'alaihi fitnah. Ketika memang diperlukan yang demikian, tidak ada masalah. Kalau memang kamu yakin aman dari fitnah. Ya gampang lah kalau zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, barakallahu fikum. Siapa yang tidak memuji dan menyebut kebaikan Syekh Robi? Tidak ada kecuali hizbi ahlul bidah. Tidak ada. Dan ini sudah suatu menjadi suatu permasalahan keterangan dari para ulama salaf. Barang siapa yang menyebut kebaikan Abu Hurairah, naam, Abu Bakar As-Siddiq, fulan, sahabat Rasul, fa'lam annahu sahibus sunnah. Barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan para sahabat Rasul, fa'lam annahu sahibus bid'ah. Kan begitu. Kenapa? Karena ciri-ciri khas ahlul bid'ah itu adalah menghina dan mencemooh, yaitu ahlus sunnah. Oleh ikhwati fid din a'azani wa azakumullah wa bil muqabil sekarang idza datil haja ila dzikri ahli syarr wal bidai wad dalal bima hum fihi min asyarr wal bidah wad dalal li yuhadzirahumun nas fa hadza sa'ihun jaizun fi syariatil Islam. Demikian pula sebaliknya, ketika memang diperlukan harus menyebutkan tentang ahlus syar, tentang ahlus syar, yaitu orang-orang ahlus syar wa ahlul bidah, orang-orang yang bergelimang di atas kejelekan, maksiat, dan ahlul bidah, ahlul dolal, orang sesat yang memang demikian kondisi mereka, bukan mengada-ngada, bukan suatu fitnah. Memang jelas seperti itu. Nah, untuk memperingatkan umat dari kejelekan dan makarnya ahlu syar, ahlu bidah, ahlu dhalal ini, pada sa'ihun jaizun di syariat Islam. Yang seperti ini dibolehkan dalam syariat Islam. Boleh. Waqad yakunu wajiban. Bahkan terkadang hukumnya wajib menjelaskan tentang kejelekan, kesesatan, dan penyimpangan ahlul bidah wa ahlul dolar. Wajib terkadang hukum lagi. Liyudhira nurul haq, dalam rangka untuk menjelaskan, menampakkan cahaya kebenaran. Wah fulan ahlul bidah sesat ini. Nah, wa ikhwan, wa yakhtafal batil na'am, wa zulamih dan sirnalah kebatilan dan kezaliman, kegelapan itu. Tinggal terselubung, tersembunyi sudah. Terpepet mereka. Tadi pagi anaknya putus siapa? Al-Dhulami. Alhamdulillah, Midarik. Ini baru dapat kita terangan. Murid ini sudah menyatakan NU, Muhammadiyah, Persis, Jakarta Pilih adalah kesaudara. Ini untuk Pak Al-Dhulami. Apa yang tadi pagi Nabi bilang? Tokoh pemersatu umat di Malang. Kalau ada seorang yang kepingin diridhoi oleh seluruh aliran dan ada fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah munafik. Mau bilang apa? Kesesatan ucapan-ucapan dan perbuatan yang hadrami wadih. Wadih. Ingatkan kepada umat agar tidak belajar sama dia dan menjauh darinya. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul katakan apa? Bisa rajulu fulan wa bisa rajulu fulan. Sejelek-jelek orang fulan, sejelek-jelek orang fulan. Sebutkan di situ. Sampai beliau menyebutkan 7 orang. Fasahibus sunnah, kata Syekh, idza hadara min ashabil bid'ah alladhi yad'una an-nasa ila bid'ihim bi af'alihim wa aqwalihim wa dzakaruhum bi asma'ihim fa innahu minan nushhi lil muslimin wa laisa minal ghiba al muharramah wa innama yu'tabaru min nusrati sunnah wa raddil bid'ah bid'ati wa nushhi lil muslimin. Maka sesungguhnya ahlus sunnah, sahibus sunnah, ketika memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang menyeru kepada bid'ahnya dengan perbuatan mereka, ucapan mereka, kemudian ahlus sunnah menyebutkan nama-nama mereka, fulan sesat seperti itu, namun sebut nama-namanya mereka, Abdurrahman bin Khalid ahlul bid'ah misalnya, Ali Hasan Al-Habi itu sesat, ini sebut namanya. Misalnya, nah, sebut namanya seperti itu, maka yang demikian termasuk nasihat bagi kaum muslimin. Bukan hibah yang diharamkan, tapi itu teranggap membela sunnah. Kata Imam Muhammad, wa idza sakattu ana wa sakattu anta, kamata ta'rifu na'am as-sihha min as-sakin. Kalau kamu diam, aku diam, kamu diam. Nah, terus kapan orang tahu mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang sahih? Sebutkan. Nah, kenapa? Karena di antara menyebutkan hadis sahih dan sahih itu yang dihukumnya adalah rijal, para rawi. Sehingga biasa di kalangan para ulama ahlus sunnah menyebutkan ketika ada rawi yang dusta, wahwa kadhibun, mungkarul hadis, dajjal minad dajjalilah, biasa. Naam, barakallahu fikum. Wa hadha ma mas'alah ya imatus salaf fi mu'allafatihim wa khitabatihim kama huwa ma'lum li ahli sunnah. Yang seperti ini telah berlalu di kalangan para ulama salaf dalam ta'rif-ta'rif kitab mereka. Naam, khutbah-khutbah mereka sebagaimana ma'lum di kalangan ahli sunnah demikian. Faqad 'urifa qa'idatul fitan. Faqad 'urifa qa'idatul fitan wal bid'ah illa biwasitati na'am al-lafa fi bayan ahwalihim. Maka tidaklah diketahui tentang para pengemuka fitnah, tentang orang-orang yang mengusung fitnah ya dan mengusung bid'ah, kecuali dengan cara apa? Ditaklif, ditulis karya ilmiah, nah, dan menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa kataba anhum, tulis, nah, kondisi mereka, tentang kebid'ahan mereka secara rinci. Kullu dzalika, nah, liyuhadziru, kullu dzalika liyuhadziruhum annas, liyuhadziruhum annas. Ini semua apa? Agar kaum muslimin berhati-hati dari mereka. Lima fin bidai min asy-syarr ala ikhtilafi anwa'i, karena ada pada mereka kebid'ahan dan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan tingkatan-tingkatan kebid'ahan dan penyimpangan tersebut. Wa hadza ta'lum mujahar bil ma'ani. Saya akan memberikan contoh. Contoh kepada siapa? Contoh tentang orang yang mujaharah bil ma'asi, yang dia malamnya berbuat maksiat, siangnya cerita, paginya cerita, bangga dengan kemaksiatan tersebut. Apa kata Rasulullah tentang mereka sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku semua dimaafkan kecuali mereka yang mujahirin, yang berbuat maksiat di malamnya, paginya cerita dengan bangga. Na'udzubillah. Ini pelaku maksiat. Alladzina yujahiruna bil ma'asi wa yu'linuna biduni khaufin min Allah wala istihya min khalqillah. Mereka yang membuat maksiat dengan terang-terangan dan mengumumkan. Tanda itu na'udzubillahi dzalik, tanpa takut kepada Allah, tanpa malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya tidak diampuni wal iyadzubillah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah tadi. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Bukhari rahimahullah, bab yuhfa fi wujuhil maddahin. Bab ditaburi debu tanah di wajah-wajah orang yang memuji. Tadi telah dijelaskan sedikit pemutaran, nanti akan diperjelas di sini. Disebutkan dari Sufyan ibn Sa'id an Habib ibn Abi Thabit an Mujahid an Abi Ma'mar rahimahumullah radhiyallahu anhum qala qala rajulun yuthni ala amir min al umara faja'ala Miqdad radhiyallahu anhu yahti fi wajhihi at-turab. Dari Abu Ma'mar berkata, waktu itu kata beliau, berdiri seseorang memuji satu pemerintah, satu amir dari umara. Nah, satu penguasa dari penguasa yang ada. Entah apa aja, pokoknya dia adalah amir. Dipuji, kemudian Miqdad radhiyallahu anhu langsung mengambil tanah dan ditaklukkan kuasanya. Waqala dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthiya fi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah memerintahkan untuk menaburkan debu tanah di wajah-wajah orang-orang yang suka memuji lagi itu. Ya. Yang berikutnya, dari Ali bin Hakam Ibn al-Hakam dari Aqa Ibn Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibn Umar radhiyallahu faja'ala Ibn Umar yahthu at-turaba nahwa fihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul maddahin fahfu fi wujuhim atrah. Hadis ini, atar ini sahih, atar ini sahih. Nah, dari apa Ibn Abi Rabah bahwa seorang waktu itu memuji orang lain di sisi Ibn Umar. Maka Ibn Umar langsung mengambil tanah dan disiramkan ke mulutnya langsung. Dan beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melihat orang-orang yang memuji, maka siram dengan debu. Taburkan debu wajah mereka. Tentan. Apa kata Syekh rahimahullah, la mu'aradata baina hadzainil haditsain wa ma fi ma'nahuma wa bainal ahadits al-mutaqaddimah. Naam. Allati fiha sana'un nabi sallallahu alaihi wasallam ala rijal. Li'anna sana'an nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu min wara'i syai'an min ad-dunya. Naam. Wa amma man amara an yahtha fi wujuhihi maturab fa hum alladhina yamdahuna an-nas bima laysa fihim wa yuriduna at-takassuba min wara'i dhalik. Wa yuriduna qadal hajat wal masalih min wara'il madah alladhi ghalibuhu an yakuna kadzaban atau kadiban. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis yang membolehkan memuji. Naam. Yaitu Rasul memujinya pada sekian rijal tadi. Bahkan seterusnya. Karena pujian Nabi SAW tidak menginginkan di balik itu urusan dunia sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan tendensi dunia. Sama sekali. Adapun yang diperintah oleh Rasul untuk disiram atau ditaburi tanah di wajah-wajah mereka ketika memuji tersebut. Karena mereka memuji yang memang tidak ada pada mereka. Nah, mereka tujuannya untuk apa? Untuk mencari imbalan. Cari muka. lain. Nah, yang seperti itu rata-rata dusta. Wa haula'il ladzina yamdawna al-umara wal aghniya yuriduna min wa'imatihim lahum takassub wa qada'i hajatihim. Begitu. Mereka yang memuji-muji para umara, orang-orang kaya dipuji-puji, itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Cari muka dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Untuk mendapatkan hajat mereka. Haula'il ladzina amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yahta fi wujuhihim turab. Ini yang diperintahkan Rasulullah untuk menyiramkan debu tanah pada wajahnya. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, jam berapa sekarang? Adanya? Ini agak panjang hadisnya. Tapi masya Allah, zain. Luar biasa. Khawatir tidak cukup. Khawatir tidak cukup. Masya Allah alaih. Luar biasa. Itu tentang keutamaan kota Madinah. Dan juga di sini ada larangan memuji. Yang memang tidak boleh dipuji. Gitu. Akan dipuji fitnah. Sampai kata Rasulullah SAW, imsik. Latus minggu, patuhlik. Tahan, jangan memuji. Tahan. Nanti dia mendengar, malah menghancurkan dia. Ini banyak, ada banyak lafaz dari atas. Dia Rasulullah mengambil seorang sahabat, diajak ke Gunung Uhud. Naik sambil memuji Madinah. Sambil memuji Madinah. Banyak hadis seputar keutamaan Madinah. Madinah itu iman akan kembali ke Madinah sudah benar, keluar kembali kepada lubangnya. Kemudian Rasul mengatakan ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Di tiap-tiap sudut pintu-pintu Madinah itu, nah, itu ada para malaikat yang menjaga, yang tidak akan masuk ta'un dan dajjal. Dan banyak riwayat yang seperti itu, yang nampaknya setengah jam tidak cukup karena harus tuntas pembahasannya tentang masalah ini. Insyaallah ta'ala biiznillah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.